Baik. Dan ini semena dengannya dengan ayat di surah Al-Ahzab ya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, dia memiliki pilihan yang lain. Tidak pantas seperti itu. Dia memiliki pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Baik. Kemudian dalilnya, jadi tidak ada bagiannya dari apa? Dari dalil, fala wa rabbika aqwa zajiran li ulil albabi. Ya, ayat fala wa rabbika. Ini ayat surah An-Nisa yang saya sebutkan tadi ya, ayat 65. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini ayat tegas. Aqwa zajiran. Hardikan yang paling kuat. Jangan sampai seorang itu ragu. Jangan sampai ada dia memiliki rasa berat di dalam hatinya. Rasa tidak terima, protes terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun wal mulhidud zindiqu fi samami. Adapun mulhid dan zindiq, orang yang menyimpang dan munafik, mereka ini fi samam, selalu buta apa selalu tuli dari mendengar kebenaran, dari mengikutinya. Maka seorang muslim dan muslimah dia terima penuh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai dari pasal ini. Kemudian beliau masuk di pasal baru. Kata beliau rahimahullah di halaman 80 ya dari buku panduan. Faslun fil faraidi wal alati wat tahdiri min al ulumil mubtada'ah. Iya. Wat tahdir min al ulum. Itu al ulum pakai alif lam ya. Min al ulumi al mubtada'ah. Fasal tentang ilmu faraid dan ilmu alat serta peringatan terhadap bahaya ilmu-ilmu bid'ah. Ilmu-ilmu yang bid'ah. Baik. Jadi di sini ada dua penekanan di dalam bab ini. Ya, penulis pertama ingin menjelaskan tentang ilmu tambahan yang mestinya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Ada namanya ilmu al-faraid. Dan ada namanya ilmu alat. Ilmu alat. Jadi setelah seseorang mengenal apa itu Al-Quran dan Sunnah dan ini dalil, ini ilmu yang hendaknya dipelajari, dan terhadap Al-Quran berbagai ilmu yang berkhidmat dan di dalam mengkajinya, dan ilmu fikih itu bagian dari ilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah, karena dipetik dari situ. Nah, baik. Maka ada ilmu-ilmu yang penting yang lainnya dipelajari. Di antaranya adalah ilmu al-faraid, tentang warisan, tentang faraid. Dan yang kedua ada ilmu yang disebut dengan ilmu alat. Ilmu alat. Ilmu-ilmu alat adalah ilmu yang merupakan perantara seseorang itu sampai kepada ilmu yang ingin dia dalami. Jadi dia sebagai alat di situ. Baik, kita akan terangkan nanti. Dan beliau juga akan terangkan tentang ilmu-ilmu bid'ah yang jangan didekati oleh seorang penuntut ilmu. Dia berhati-hati darinya. Iya. Baik, jadi ini jelas ya jalannya seorang penuntut ilmu itu. Kalau mau belajar, yang dia pelajari itu jelas. Dia bisa bikin target. Yang dia pelajari itu apa? Ada target-targetnya. Terus terang juga ilmu-ilmu yang jangan dia dekati. Sebab itu ilmu membahayakannya. Ilmu membahayakannya. Nah, di masa sekarang ini repot. Banyak orang yang belajarnya tidak benar. Pertama, karena dia tidak tahu ilmu yang dia pelajari apa. Tidak jelas. Terus yang kedua, kalaupun dia tahu ilmu yang dia pelajari apa, itu bercampur dengan ilmu-ilmu yang dilarang. Ya, ketika sudah tidak murni ilmu yang dia pelajari itu, bercampur dengan hal yang dilarang, nah, maka disitulah sebab datangnya petaka dan musibah kepada seorang penuntut ilmu. Iya. Karena itu, jangan masuk ke dalam hal-hal yang membahayakan. Nah, ini global pembahasan penulis di dalam fasal ini. Beliau memulai dengan memberi anjuran mempelajari ilmu faraid. Kata beliau rahimahullahu taala, wabil faraidi nisfil ilmi fa'na kama awsal ilahu wa khairul rusli kullihimi min fadliha an tawalla Allahu kismataha wa lam yakilha ila urbin wala ajami yusikumullahu ma ba'daha attasalat wa fil kalalati ukhra fadnu waqtanimi. Iya. Ini tiga bait syair, ada dua pembahasan di sini. Yang pertama al-inaya bi ilmil faraid. Perhatian kepada ilmu warisan. Ilmu tentang faraid. Iya, al-faraid itu jamak dari faridah. Dan itu penamaan tentang ilmu warisan. Disebut juga dengan nama ilmu al-mawaris. Ilmu tentang warisan-warisan. Kadang disebut dengan nama ilmu tarikat. Ilmu tentang harta-harta peninggalan. Ilmu tentang harta-harta apa? Peninggalan. Karena memang ilmu faraid berputarnya di situ. Seputar faraid, apa bagian-bagian, pembagian-pembagian di dalam harta itu. Dan kadang tentang warisan, apa yang diwariskan, yang diberikan. Ya. Dan tarikat harta yang ditinggalkan. Karena itu ilmu al-faraid itu adalah ilmu tentang usul, ya, fikih dan hisab yang dengannya diketahui hak setiap orang di dalam warisan, di dalam harta yang ditinggalkan. Baik, ilmu faraid ini dia masuk di dalam cabang ilmu fikih. Dia masuk di dalam ilmu fikih. Karena itu di kurikulum kita tidak ada pembahasan ilmu faraid. Ya, sebab ilmu faraid asalnya masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan ilmu fikih. Dikhususkan oleh para ulama pembahasannya dalam buku-buku karena pentingnya. Ya, karena pentingnya dan rumitnya ilmu ini. Ya, karena memang di pembahasan fikih itu semuanya dimudahkan. Alhamdulillah. Kecuali di dua pembahasan. Ada dua pembahasan yang paling rumit seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Satu pembahasan di masalah haid. Dan satu pembahasan di masalah warisan. Satu pembahasan di masalah warisan. Dan yang lainnya adalah hal yang dimudahkan di pembahasan fikih. Dan di pembahasan faraid juga, alhamdulillah sekarang ini banyak kemudahan di dalam mempelajarinya. Metode-metode di dalam memahamkannya juga beraneka ragam. Dan itu lebih memudahkan seseorang untuk mempelajarinya. Sisa dia apa? Dia cari guru yang bagus dan dia punya perhatian yang besar terhadap ilmu warisan. Kemudian dia banyak latihan. Ya, banyak latihan memecahkan kasus-kasus, soal-soal seputar tentang warisan. Maka itu biasanya akan lebih cepat dia di dalam apa? Mempelajarinya. Baik, sini beliau terangkan wabil faraidi nisfil ilm. Al-faraid itu seperdua daripada ilmu. Ya, seperdua daripada ilmu. Kalimat bahwa ilmu faraid seperdua daripada ilmu itu diterangkan di dalam sebagian hadis. Tapi hadis-hadis seputar keutamaan ilmu faraid ini itu ada kelemahan, ada kelemahan. Ya, maka sisi keutamaannya yang paling pokoknya itu adalah di ayat Al-Qur'an sebagaimana yang diterangkan oleh penulis nanti. Baik. Jadi penyebutan bahwa dia adalah seperdua ilmu itu ada di dalam sebuah hadis tapi hadisnya lemah. Ya, tapi hadisnya ya lemah. Baik. Kemudian kata beliau, fa'ana, hendaknya kamu perhatikan. Kama awsa al-ilahu, sebagaimana Allah berwasiat dengannya. Ya, berwasiat dengannya. Di dalam Al-Quran, yusikumullahu fi awladikum. Allah berwasiat kepada kalian. Jadi sebutkan sebagai wasiat. Nah ini luar biasa ya, menunjukkan hendaknya kita perhatian. Wahirur rusli kullihimi. Sebagaimana juga diwasiatkan oleh Rasul yang paling baik, yaitu Nabi SAW. Alaihi wasallam. Baik. Kemudian fadlu ilmi al-faraid, dari keutamaan ilmu faraid kata beliau, wa min fadliha an tawalla Allahu kismataha wa lam yakilha ila urbin wala ajami. Dari keutamaan ilmu faraid ini Allah langsung yang menangani pembagiannya. Iya. Dan tidak diwakilkan pembagian faraid ini kepada orang Arab maupun orang Ajam. Maksudnya tidak diwakilkan kepada siapapun dari manusia. Allah langsung yang apa? Yang membaginya. Yaitu pembagiannya langsung di mana? Di dalam Al-Quran. Langsung di dalam Al-Quran. Pembagian ilmu faraid itu. Pembagian warisan itu. Hak setiap orang dalam warisan itu apa? Itu jelas. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran. Inilah yang dikatakan oleh penulis. 3 ayatnya. Yusikumullahu ma. Kata beliau, yusikumullahu ma ba'dah tasalat. Ada ayat yusikumullah. Ini ayat di surah apa? Surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Sampai akhir ayat. Ya, innallaha kana aliman hakiman. Ayat 11. Bersama dengan ayat setelahnya bersambung. Berarti ayat yang ke-12 setelahnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Sampai akhir ayat wallahu alimun halim. Ini ayat ke-12. Jadi sudah 2 ayat ya. Wa fil kalala ukhra. Ada ayat di kalala. Seputar kalala ayat lain. Ini ayat di akhir surah An-Nisa. Ayat 176. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalala. Sampai akhir ayat wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Jadi 3 ayat ya. 3 ayat. Dan mana dari 3 ayat ini? Ini jelas ya. Pada ayat yang pertama, ayat 11 dari surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum, itu pembagian tentang warisan dari apa namanya? Bagian dari pewaris yang mewarisi dari usul mayit dan furu'nya. Ya. Diterangkan siapa yang mewarisi dari usul dan furu'. Kemudian di ayat yang kedua, di ayat yang ke-12 itu diterangkan tentang warisan suami istri dan warisan saudara seibu. Ya. Kemudian di ayat kalala itu diterangkan warisan saudara seayah dan seibu dan warisan saudara seayah saya. Nah, jadi ini 3 ayat. Globalnya seperti itu pembagiannya. Dan kalala, wa fil kalala, yang dimaksud kalala mayit yang meninggal dan dia tidak memiliki anak kandung. Dan dia juga tidak memiliki anak dari anak laki-laki dan tidak memiliki ayah, tidak memiliki kakek. Maka ini disebut kalala. Baik. Dan ini pembahasannya di pembahasan warisan ya. Dan terkait dengan ini, penulis berkata, fadunuh, mendekatlah kamu. Waktanimi, dan ambillah ghanima. Ya, ambillah apa? Ghanima. Maksudnya kamu ambil harta terpendam di situ, banyak kebaikan di dalam mempelajari ilmu ini. Nah, jadi ini 3 bait syair, anjuran dari penulis rahimahullah mempelajari apa? Ilmu faraid. Ya, dan ini perlu pembahasan tersendiri. Ya, insyaallah taala nanti di kuliah tingkat kedua atau tingkat ketiga kita pelajari. Baik. Berikutnya kata beliau penjelasan tentang al-hath ala ilmi al-ala kan-nahwi was-sarf wat-tajwid, motivasi mempelajari ilmu alat seperti nahwu, sharf dan tajwid. 2 bait syair di halaman 81. Kata penulis rahimahullah, wa khudh idza syi'ta ma qad tasta'inu bihi min alatin tulfiha hallan limumbahimi kan-nahwi was-sarf wat-tajwid ma' lughatin yudra biha halla ma yakhfa min al-kalimi. Iya. Kata beliau, dan ambillah. Kalau kamu mau, ambil. Apa yang kamu itu pakai sebagai bantuan. Kamu pakai isti'anah dengannya. Ya, membantu dengannya. Dari alat, ilmu-ilmu alat. Tulfiha hallan limumbahimi. Maka kamu akan dapatkan ilmu alat itu sebagai solusi untuk hal yang tidak jelas. Ya. Apa contoh ilmu alat? Kan nahwi, seperti ilmu nahwu, wassarfi, ilmu tasrif, wattajwid, ilmu tajwid, ma'lughatin, disertai dengan ilmu bahasa. Ya. Ilmu bahasa. Nahwu dan sharaf, itu bagian dari ilmu bahasa ya. Ya. Tapi ilmu bahasa itu luas cabangnya. Ilmu bahasa itu ada 12 cabang. Dan nahwu dan sharaf itu bagian dari apa? Ilmu bahasa. Yudra biha halla ma yakhfa minal kalimi. Nah, dengan ilmu bahasa ini diketahui ya, penyelesaian pembicaraan yang samar, yang tidak kelihatan. Iya. Jadi kalau seorang punya dari ilmu alat ini, itu akan lebih kuat di dalam memahami. Akan lebih kuat di dalam apa? Memahami. Dan semua bidang ilmu ada alatnya. Dia mau belajar tafsir, ada ilmu alat ke tafsir. Ya. Tafsir itu yang paling banyak ilmu diperlukan di situ. Di tafsir. Tapi khusus tentang Al-Quran, ada ilmu tajwidnya. Kemudian ada ilmu ulumul Quran. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Iya. Kita ada pembahasan di sini, di program namanya Manzuma Az-Zamzami. Ini khusus uraian tentang ilmu-ilmu memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Ya, kita akan kaji insyaAllah sebagai dasar nanti. Baik. Selain daripada itu, di ilmu Al-Quran banyak pembahasan. Banyak pembahasan. Untuk memahami Al-Quran. Iya. Kemudian di hadith juga seperti itu. Hadith, itu ada ilmu alatnya. Itulah ilmu mustalah namanya. Atau ulumul hadith, ilmu hadith. Iya. Dinamakan juga usulul hadith. Jelas ya? Atau ilmu riwayat. Ilmu tentang riwayat. Itu semua penamaan sama. Tentang ilmu mustalah hadith. Dan ilmu mustalah itu banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Itu ilmu alat. Ya. Dan seorang untuk mengambil alat, dia perlu ringkasan. Dia ambil ilmu ringkas, dia pahami. Dia punya alat. Ya, namanya alat orang berbeda-beda ya. Ada yang alatnya, apa namanya, ya cukup. Ada yang alatnya sangat luas, sangat banyak. Ya. Ibarat orang yang mau memetik mangga, ada yang alatnya dia cuma patek saja. Ketapel dia punya. Ya jatuh, kena. Tapi kadang kena, kadang tidak kan. Ya. Ada yang punya alat, dia punya apa namanya? Ya. Jolok untuk menjolok mangga. Ya. Ada yang lebih lengkap alatnya. Ya. Dia punya jolok, dia sudah punya jarinya. Jadi tidak ada yang rusak, mangganya jatuh. Jadi semakin luas alat seseorang itu, semakin banyak yang bisa di apa? Bisa diambil. Iya. Ini terkait dengan apa? Alat. Ya. Tapi namanya alat, alat itu dipakai untuk tujuan. Jangan alatnya dia kumpul banyak-banyak sudah satu gudang, enggak juga dia pergi jolok-jolok. Jelas ya? Nah, ini karena itu ada sebagian orang, wah dia kerjanya nahwu saja terus. Dia belajar ilmu nahwu sampai yang paling kecilnya, yang paling besarnya. Tapi dia tidak belajar ilmu yang lain. Nah, ini keliru ya. Kalau orang punya alat, dia punya dulu. Semua bidang dia punya alatnya dulu. Lengkap dulu. Nah, baru dia perluas lagi. Dia perluas sedikit-sedikit. Nah, begitu caranya. Baik. Karena itu ada namanya kunci-kunci ilmu. Nah, inilah yang kita berada di dalam program ini. Baik. Jadi semuanya ada ilmu alatnya. Ya. Sama dengan fikih. Fikih ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Fikih itu ada ilmu alatnya juga. Seorang mau belajar fikih. Nah, ada tiga ilmu di situ. Ada ilmu usul fikih namanya. Kita ada satu buku di program ini. Al-Usul min Ilmil Usul. Iya. Karya Syekh Ibn Utsaimin. Kemudian kita ada ilmu yang kedua, al-qawaid fikhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ya, kita ada satu program juga di sini, al-qawaid fikhiyah karya Sidi. Dan yang ketiga ada namanya ilmu maqasidus syariah, ilmu tentang maksud pensyariatan. Kita juga ada satu buku di program ini, Tafsirul Qasid ila Ahkamil Maqasid. Iya. Manzuma. Baik. Jadi ini ilmu alat. Semuanya ada alatnya. Nahwu dan sharaf ini ahlat untuk memahami bahasa. Sebab Al-Quran dan Hadith dari bahasa apa? Bahasa Arab. Orang tidak bisa memahami Al-Quran dan Hadith kecuali dengan bahasanya. Ya. Kalau nahwunya itu ilmu tentang bahasa Arab mengenal hukum-hukum akhir kalimat. Ya. Hukum-hukum akhir kalimat. Kalau dia isim, ya. Ja'a Muhammadun. Ini dibaca Muhammadun atau Muhammadan atau Muhammadin. Kan begitu kan? Itu pembahasan nahwu di situ, mengenal hukum akhir. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Atau kalau fi'il, dia mengenal hukum akhirnya dari fi'il tersebut. Iya. Dahaba atau yadhabu Muhammadun. Lan yadhaba Muhammadun. Lam yadhab Muhammadun. Bisa dhamma, bisa fathah, dan bisa apa? Sukun. Akhirnya itu yang dihitung. Akhir kalimat. Itu pembahasannya nahwu. Kalau pembahasannya sharaf, itu dia bahas tentang bangunan kalimatnya. Dahaba, ya, adhaba, atau istadhaba, itu cara bacanya kayak bagaimana? Nah, itu ada aturannya di ilmu sharaf. Dia tidak berubah susunan kata itu. Jadi tidak mungkin di dalam bahasa Arab itu ada kalimat, tidak dia tahu di sini harokatnya apa. Jelas ya? Karena itu gundul tidak diharokati, tidak ada masalah orang Arab. Sebab semuanya sudah ada kaidahnya. Ada cara bacanya. Iya, ada cara bacanya. Ya, jadi tidak diharokati pun tidak perlu. Karena memang cara bacanya sudah apa? Sudah jelas. Nah, ini ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Selain daripada itu, ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu, dia juga memahami rahasia-rahasia bahasa. Rahasia-rahasia bahasa. Penekanan-penekanannya. Iya. Kadang kalau diterjemah bahasa Indonesia, tidak lengkap maknanya itu. Kalau orang mengerti ilmu bahasanya, baru lengkap. Bagaimana cara penekanan. Ya, kalimat itu dia bermakna apa? Kalau ada tambahan satu huruf, maknanya berubah menjadi apa? Tambahan dua huruf, maknanya berubah menjadi apa? Itu ada pembahasannya. Dalam ilmu bahasa Arab. Lengkap sekali dalam bahasa Arab itu. Jelas ya? Nah, dan ada ilmu bahasa lain. Ini tidak terkait dengan nahwu dan sharaf. Ya, ada fikih dalam bahasa. Bahasa itu juga ada fikihnya. Iya. Karena itu di sebagian pembahasan itu tampak ya, orang-orang yang akidahnya lurus, akidahnya bagus, ya dia semakin kuat akidahnya karena mengerti ilmu bahasa. Mengerti ilmu apa? Ilmu bahasa dan makna. Iya. Ilmu bahasa dan makna. Iya. Misalnya ya, saya beri contoh, satu contoh di pembahasan bahasa. Iya. Di pembahasan buku-buku akidah itu diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Dan seorang mukmin akan melihat Allah dengan mata kepalanya. Dengan mata kepalanya. Sekarang apa dalil di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah dilihat dengan mata kepala? Hah? Ada yang tahu dalilnya? Kalau membaca ayat wujuhu yawma idzin nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya, dia melihat. Ini kan melihat saya. Melihat. Iya. Tidak kelihatan. Tapi kalau dibaca di ayat di surah Al-Ahzab, tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam. Ya. Kalau dibaca terjemahan, coba saya lihatkan antum terjemahannya ya. Apa diterjemahkan di sini? Ayatnya di surah Al-Ahzab. Ayat 44. Ya. Tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Diterjemahkan salam penghormatan kepada mereka, orang-orang mukmin itu, pada hari mereka menemui Allah. Salamnya, salam penghormatannya adalah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Hah? Ayat ini saya bilang dalil bahwa Allah dilihat dengan mata kepala. Tanpa dari terjemahan? Hah? Saya tanya, tanpa atau tidak? Atau saya bacakan ulang terjemahnya? Hah? Katanya salam penghormatan kepada mereka, orang-orang yang beriman itu, pada hari mereka menemui Allah. Salam penghormatannya adalah salam. Iya. Dan Allah menyiapkan untuk mereka pahala yang mulia. Terlihat di dalam terjemahan. Ya enggak kelihatan namanya terjemahan. Ya kalau tidak perlu ilmu bahasa, sulit dia paham. Ya, ayat ini Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanadnya dalam Al-Ibana dari pakar bahasa namanya Abu Yahya Tha'lab. Beliau berkata sepakat para ulama ahli bahasa bahwa ayat ini menunjukkan Allah dilihat dengan mata kepala. Dari sisi mana? Itu bahasa dalam ayat yalqaunahu liqa. Liqa itu di mana-mana di buku tafsir ada dua kemungkinan dalam tafsirnya. Liqa bisa bermakna mulaqah, berjumpa, menghadap, dan bisa bermakna melihat. Itu ada dua penafsiran di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Tapi khusus di ayat ini liqa tidak ada makna lain kecuali melihat. Dan melihatnya dengan mata kepala juga. Kenapa? Itu rahasia bahasa. Karena liqa berjumpa dengan kata tahiyah. Ketika ada kata tahiyah di situ, maka ini perjumpaan artinya melihat dengan mata. Itu hukum dalam kaidah bahasa. Jelas ya? Orang gak paham yang seperti itu di pembahasan bahasa. Karena itu kadang bahasa itu yudrabiha hallama yakhfa minal kalami. Minal kalimi. Akan diketahui apa yang solusi, apa yang luput dari pembicaraan. Yang jelas dalam ilmu bahasa ada cabang-cabang ilmu, kita perlu mempelajarinya. Perlu mempelajarinya. Ya ada bentuk yang sifatnya pelengkap, penyempurna. Iya, penyempurna. Misalnya terkait dengan ilmu balaghah. Iya. Sudah ada ya sebenarnya di ilmu nahwu sebagian hal, tapi terkait dengan ilmu balago yang mengandung tiga jenis ilmu di dalamnya, tiga cabang ilmu, itu penting untuk mengenal liku-liku pembicaraan. Iya. Kalau dia baca syair, dia perlu belajar ilmu tentang apa? Tentang syair. Itu nama ada ilmunya, namanya ilmu al-kawafi wal-arud. Iya. Tapi itu tidak kita ajarkan di sini, bukan itu, itu bukan ilmu wajib. Jelas ya? Tapi bagus dipelajari. Khususnya kalau orang senang baca syair, apalagi dia mengajarkan buku-buku tentang syair. Ya kan tidak bagus kalau disalah baca kan? Ya. Karena itu dia pelajari buku tersebut. Ya walaupun mempelajarinya itu, kalau dia sudah mengerti ilmu bahasa, kadang seorang bisa baca sendiri. Ya, tapi selamanya belajar itu pakai guru itu lebih bagus. Ya. Tapi kadang ada orang-orang, dia sudah punya ilmunya sebenarnya, sudah punya, cuman perlu dia baca saja dari orang yang lebih ahli. Seperti kisahnya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Pernah ada yang bertanya kepada beliau tentang ilmu kawafi dan arut ini. Kata Ibnu Jarir, kamu datang besok. Ya. Jadi malam itu Ibnu Jarir minta supaya dibawakan bukunya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ahli ilmu kawafi dan arut ini. Dia baca buku itu, besok paginya, kata Ibnu Jarir, saya satu malam saya baca, besok paginya saya sudah jadi ahli arut. Ya, dengan satu kali apa? Dia baca. Ya, karena memang ilmu syair itu timbangan-timbangannya, begitu orang sudah terlalu banyak baca, kadang orang Arab dia tanpa belajar ilmu syair, bisa dia bikin syair. Ya. Hanya saja Al-Khalil bin Ahmad, dia ringkas kepada manusia. Bagaimana belajar ilmu syair itu. Diberikan oleh dia dawair lingkaran-lingkaran kosa katanya orang Arab dalam syair. Ya, bagaimana timbangan-timbangannya. Kalau ini ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Cara menimbangnya lebih mudah memahami. Pendekatan lebih mudah memahami. Kalau orang Arab gampang ya. Tapi kalau kita orang Ajam harus belajar ilmu itu. Supaya bisa apa? Bisa membacanya. Nah, ini semuanya ada ilmu. Jadi kita berbicara tentang ilmu alat sekarang ya. Baik. Jadi ilmu alat itu diambil untuk menjadi apa namanya? Menjadi ukuran, membantu seseorang supaya bisa belajar dengan bagus. Iya.